Terangkan mengapa berlaku Valentine. Ramai umat Islam membantu menyambutnya sedangkan tarikh itu tarikh paderi Kristian. Ha. Valentine, Valentine ni atau satu hari Kristian. Hari upacara agama Kristian. Haram orang Islam sambut. Sambut tu main-main saja haram. Hambuk memuliakan hari tersebut jadi kafir laknatullah. Nampak? Ha. Ramai lah pasal apa? Pasal saat ni lah orang lebih gemar tali bising daripada gigi dengar. Nah, orang lebih hormat, orang lebih tengok jadual siaran-siaran cerita daripada jadual-jadual kuliah. Nah, orang lebih hafal dengan tarikh-tarikh main, tandingan tu main gitu gini daripada tarikh datangnya ulama-ulama ke negeri dia. Ni jadi gitulah ni. Nah, orang nak ajar we jadi juru tak mau dengar. Habis budak-budak IPT, budak-budak muda, ha, hak kolej, hak sekolah terlibat dalam Valentine. Sebahagiannya jadi kafir murtad wal iazabilah. Nampak? Orang ulama pun pesan, lawan balik. Nampak? Ada satu dalam Facebook tu ulama tegur. Lawan balik, dia pakat lawan ulama. Dia kata ulama tahu apa benda gini ni hal orang muda. Nak lawan balik, habis batal Islam, kekal dalam neraka dulu kini dan selamanya. Kif mempertahankan Valentine. Nama dia Padri Saint Valentino. Cerita pendek sudahlah. Lapor beruk tu. Nampak? Ha, dia ni padri tak boleh nikah, haram. Ni dalam agama Kristian. Tapi dia ni bercinta dengan siapa? Nama orang puan, awet dia. Padri dah boleh nikah, dah boleh bercinta. Ha? Tapi dia bercinta. Siapa tahu nama awet dia? Ha? Ha. Kau lagu ke pulang sel tu? Ha? Ha, tengok cikgu tahu peminat sel. Ha? Isabella. Nampak? Ha, Isabella tu nama kekasih Padri Saint Valentino, orang Sepanyol. Nampak? Jadi gereja-gereja Europe, gereja Perancis, gereja Sepanyol, gereja UK, England membenarkan dia kahwin. Sebab apa benar? Pasal jasa dia besar. Dia memurtadkan 1,000,000 orang Islam di Sepanyol. Masuk agama Kristian semula. Yang marah je padri gereja di Rome. Rome ni macam Mekah ha. Dia besar situ. Nah, akhirnya dinikahkan juga dengan kekasih dia Isabella pada tarikh 14 Februari. Nampak? Jadi masuk dalam kalendar Kristian. Jasa dia besar walaupun dia buat satu dosa iaitu kahwin dengan Isabella, tapi jasanya memurtadkan 1,000,000 orang Islam, maka dibenarkan satu-satunya padri besar boleh berkahwin dalam agama Kristian. Ha. Jadi bila kita sambut saja bodoh-bodoh ikut orang haram, kalau kita kata molek hari itu sebagai satu perayaan, jadi kapi. Nak? Ha, nak buat apa ni? Tak ada ha, jadi kapi 1,000,000 orang boleh muak neraka Allah. Tak degil ingat. Mungkin belajar akademik saja pun tak dengar orang ajar, siapa suruh? Paham bodoh. Nak? Ha. Aduh lah.